duhai kasihku, hatiku yang sedang rindu, dengarlah yang ku ucapkan, dengarlah yang ku ucapkan. Tidakkah kau merasakan apa yang aku impikan? Lama sudah ku nantikan, lama sudah ku nantikan. Betapa kejamnya hatimu padaku, sampaikah dirimu meninggalkan aku? Hancurlah hidupku yang sedang merindu. Ku berdoa pada Tuhan, semoga kau bahagia dengan kasih yang kau puja, dengan kasih yang kau puja. Betapa berdoa pada Tuhan, semoga kau bahagia dengan kasih yang kau puja, dengan kasih yang kau puja.